yen ta song sora temri ayo jane ku ngerti ana ati siramu nanging anane mangsa wates kanca padha rawani ning ungkape tresno yen ku pandang kemerlap yang ripatmu terpampang gambar waru ning atimu nganti kapan apa iki ora mau kuku mung dadi kanca mesra mergo orang yang tepuk tangan Polo ya. Polo Agung.